السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، kita masih dalam pembahasan bab munasakhah. Itu salah satu pembahasan dalam bab waris yang itu merupakan bagian dari kitab Mu'amalat dari kitabnya Syekh Al-Hajjawi Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar Al-Muqni'. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan dua bentuk dari munasakhat, di mana dalam dua bentuk itu penerima masalah yang kedua, asal masalah yang kedua sama dengan penerima asal masalah yang pertama, artinya mereka saling mewarisi. Sekarang bila penerima masalah yang kedua tidak mewarisi kepada, tidak saling mewarisi dengan penerima masalah pertama, ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Fadhil Syekh Taqla. Nah, bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa in lam yarithu, wa in lam yarithu al-thani kal awwali sahahta al-ula wa qasamta sahma al-thani ala warathatihi. Ashuma al-thani ala warathatihi. Nah, aslu al-thani ala warasatihi. Naam, al-asuh saham. Sah. Naam. Apabila berkata mu'alif rahimahullah wa ta'ala, ya, apabila ahli waris yang kedua tidak mewarisi sebagaimana ahli waris yang pertama, maka kamu tashihkan yang pertama, kemudian kamu bagi bagian daripada masing-masing ahli waris yang kedua kepada ahli warisnya. Naam. Saham dari yang meninggal pada masalah pertama, bagian satu saham di masalah yang pertama dibagikan kepada ahli waris, dan yang meninggalnya ini akan menjadi masalah yang kedua dibagikan kepada ahli warisnya. Maka kemungkinan yang terjadi ini masalahnya adalah seseorang wafat kemudian ada ahli warisnya. Sebelum dibagi hartanya ada salah satu ahli waris yang meninggal, yang ahli waris yang lain tidak menerima warisan sama dengan yang dia, warisannya dia yang sama sudah kita jelaskan sebelumnya, lain tidak sama, ya. Maka bagaimana cara mengerjakannya, perhitungannya? Maka kemungkinan yang terjadi bahwasanya bagian dari ahli waris, dari yang dari ahli waris kasus pertama yang meninggal dia, sehingga terjadi kasus kedua, masalah kedua, bagiannya itu tadi, itu yang dibagikan kepada ahli warisnya. Seperti itu, Ustaz. Fa in qasamat sahata min asliha. Ya. Bila sama bagian dari ahli waris dari yang meninggal pertama dapat bagiannya umpamanya empat, umpamanya yang empat ini kemudian meninggal dan pembagian ahli warisnya juga empat, juga dibagi empat juga, maka dengan demikian masalahnya sudah benar karena bisa langsung dibagi. Perlu kita contohkan, Ustaz? Di mana dia habis dibagi. Kalau tidak habis dibagi, nanti berarti ada tiga kondisi: habis dibagi, tidak habis. Kalau tidak habis, bisa jadi yang kita lakukan, kita bagian wifiq tawafuk, bagian dari salah satu bagian yang kedua tadi, ya, dikalikan dengan asal masalah. Atau kalau tidak, masalah yang kedua dikalikan masalah pertama. Sekarang kita contohkan dulu yang pertama, di mana yang habis. Seorang wafat, seorang laki-laki wafat, ahli warisnya adalah istri. Dia punya istri. punya satu anak perempuan, yang ini anak perempuan ini bukan dari istri ini. Mungkin sebelumnya dia sudah menikah, yang jelas bukan dari istri ini. Jadi kita katakan apa ini? Anak perempuan bukan dari istri ini. Karena kalau dari istri ini berarti nanti pada kasus dia meninggal, istri ini jadi ibu. Ini tidak, dia bukan istri ini. Bukan anak istri. Jelas Anda maksud tahu maksudnya ya. Kemudian ada asobahnya satu saudara. Kemudian di sana tadi kata muallif, kita tasfihkan permasalahan yang pertama dulu. Masalah yang pertama, istri ada anak seperdelapan. Anak perempuan satu orang, setengah. Apa sisa? Berarti 2 dengan 8, 2 habis bagi 8 kan ya? Habis bagi 8, 8 aja kita tetapkan. Maka 8 bagi 8, 1. 8 bagi 2, 4 kali 1, 4. Sisanya 3. Ya, ini permasalahan pertama. Sebelum harta dibagi, qadarullah yang ini wafat. Wafat yang anak perempuan bukan dari istrinya yang ini, dari istri sebelumnya wafat, maka ada ahli warisnya yang harus dibagikan. Dia wafat, ahli warisnya berarti ini suami atau istri? Suami tentunya, karena ini perempuan. Kemudian ada satu anak laki-laki. Kita kerjakan pembagiannya. Suami dapat berapa, Ustaz? Seperempat ada anak laki-laki. Seperempat. Dan ada anak laki-laki sisa. Nah. Berarti empat kita jadikan asal masalah kedua. Empat. 4 bagi 4, 1 untuk anak laki-laki, 3. Ya. 4 pembagiannya, sedangkan bagian saham dari yang wafat berapa di sini? Pak Ihsan? Sahamnya 4. Iya. Sahamnya 4, berarti 4 dibagi 4 habis apa tidak? Habis. Habis. Kalau habis, berarti kita tetapkan aja masalahnya 8 ini. Berarti di sini 1, ya di sini 1, semuanya tetap. Maka masalahnya jadi permasalahan akhirnya harta tetap dibagi 8, istri dapat 1. Kalau di sini istri adalah ibunya, berbeda kasusnya ini. Karena berarti ibu dapat 1/6. Jadi 1/8 tambah 1/6. Nanti enggak seperti itu. Contoh yang lain nanti. Kemudian yang ini perempuan tidak dibagikan kepada suaminya 1, 3, dan saudara kandung dapat 1. Jelas? Boleh. Ini yang pertama. Silakan ke muslimin difoto atau direkam dari awal. Kalau rekamannya dibagikan dan roja, alhamdulillah. Lanjut halaman selanjutnya. Ya. Fa in qasamat sahhat min asliha. Asli Syekh wala khalas. Naam Syekh khalas. Wa illam tanqasim darabta kulla thaniya aw waqf waqfqaha wifqaha aw wifqaha lis-sahami fil ula wa man lahu shay'un minha fadribhu fima darabtahu fiha. Waman lahu min thaniya shay'un fadribhu fima tarakahu al-mayitu aw wifqahu fahuwa lah. Wa ta'malu fi thalithi fa akthar 'amalaka fi thani ma'a al-awwali. Wa illam tanqasim lam sadah. Iya. Apabila tidak ada pecahan, sah? Iya, tidak terbagi. Nah, artinya kalau tadi 4 dengan 4 habis, sah. Sekarang mungkin 5 dibagi 4. Berarti ada pecahan. Nah. Maka engkau kalikan setiap asaniyah yang kedua atau yang sesuai dengan tawakuf. Kasus yang kedua engkau kalikan. Li sahami fil ula. Tiga. Bila tidak habis terbagi, kemungkinan yang terjadilah tabayun antara kasus kedua, masalah yang kedua dengan masalah pertama, itu tidak ada persekutuannya. Berarti tabayun namanya langsung dikalikan. Kalau dalam umpamanya 8 dengan 4, contohnya bukan terusnya memunculkan lagi whiteboardnya. Nah, umpamanya dalam 4 dan 8 ini, tadi kan habis terbagi. Kalau tidak habis terbagi, umpamanya 10 dengan 4 kan tidak habis terbagi. 10 dengan 4 masih bisa dibagi 2. Berarti kita tetapkan nanti 4 jadi 2, berarti 10 kali 2 jadi 20. Tapi kalau tidak habis terbagi, umpamanya 10 dengan 8 dengan 9. Ini tentu hanya satu masalah, yaitu harus 8 kali 9 berarti jami'ahnya menjadi 72. Seperti itu, Ustaz. Nah, kita baca dulu. Itu kau kalikan terus. Awif kihah, ada tawafuknya, ada persekutuannya. Bagi saham pertama. Wa man lahu syai'un minha, dan siapa yang memiliki bagian, fadribhu fima darabtahu fiha, maka dikalikan sebagaimana pengalian yang pertama. Terus waman lahum min thani syai'un, dan siapa yang memiliki bagian yang kedua, maka dikalikan fima tarakahul mayitu, dengan apa yang ditinggalkan oleh mayit, atau wafqahu fahuwa lahu, atau ditawafukkan enam sate. Ya, fahuwa lahu, maka baginya bagian tersebut. Wata'amalu fi thaniya fa'akthar, kemudian dilakukan untuk yang ketiga dan ke atas atau lebih. Amalaka fi thaniya mal awal, sebagaimana yang kau lakukan pada ahli waris yang kedua bersama yang pertama. Ya, artinya kalau wafatnya kasusnya umpamanya 4 yang wafat. Naam. Sudah 4, berarti 4 kasus akan dilakukan. Sahih. Dan para ahli waris kasus 2 bukan kasus pertama. Kasus 3 berbeda dengan kasus kedua kan pertama. Kasus keempat berbeda dengan 3, 2, 4. Lakukanlah pada 3 dan 4 seperti yang kau lakukan pada 2 dengan 1. Ya, jadi boleh cukupkan dengan 2 dan 1. Jelas, Ustaz. Baik. Subhanallah. Bil misali yudhah. Ya. Bil misali yudhah. Tadihul maqal. Kita akan contohkan dua contoh. Yang pertama tabayun, karena mu'alif mencontohkan pertama dulu tabayun. Fa'ilam tanqasim darabta kulla thaniya. Bila tidak habis terbagi, maka engkau lihat, bisa jadi engkau kalikan masalahnya dengan asal masalahnya. Ya. Kita masuk halaman kedua di papan tulis. Sabur. Pantulis. Contoh seorang wafat laki-laki, ahli warisnya adalah istri. Istri ada satu anak laki-laki. Ada satu anak perempuan. Masya Allah. Kita kerjakan sama dengan tadi. Kita kerjakan dulu yang pertama. Ya, sebelum dibagi hartanya, ternyata anak laki-laki ini wafat, ya kita kerjakan dulu bagian haknya dia, karena anak laki-laki itu hidup ketika ayah seseorang tadi wafat. Berarti dia punya hak di situ, maka kita kerjakan dulu. Istri karena ada anak dapat 1/8. Dapat sisa. Berarti 8 1 7. Sisanya ini berapa? 1 3 3 2 tambah 1 3. 3 bagian. Berarti 3 kita kalikan 8 sama dengan 24. 3 kemudian 7 kali 2 karena laki-laki 2 bagian, 14, anak perempuan 1 bagian, 7. Selesai permasalahan yang pertama. Kemudian sebelum harta dibagi, ini sudah sebelum harta dibagi, anak laki-laki ini wafat. Yang ini wafat. Ahli warisnya yang istri statusnya siapa sekarang di waris yang kedua? Ibu dari anak laki-laki ini. Kalau yang pertama tadi tidak ibu. Ibu. Berarti ibu dapat. Dan anak perempuan menjadi siapa sekarang? Saudari bukan? Saudarinya dia. Saudari dari anak laki-laki. Saudari dari yang meninggal ini. Nah, kemudian dia punya ahli waris sendiri juga. Dia punya ahli waris sendiri juga. Alaihissalam, Syekh. Tabayun ya. Tabayun. Tidak, di sini tidak ada ahli waris sendiri lagi. Dalam contoh Syekh. Tidak, gampang berarti ini. Tidak ada ahli waris lagi. Ini di mana dia berbeda hak warisnya satu dengan lainnya. Dalam permasalahan yang kedua, ada ibu, kemudian ada saudari. Ibu dapat berapa? Anak sudah meninggal. Nah. Satu anak laki-laki, anak perempuan satu. Sisa satu anak perempuan. Nah. Berapa? Seper? Seper enam. Enam. Anak perempuan, saudari berapa? Setengah. Setengah. Enam dengan dua habis, berarti enam. Enam, enam dibagi enam, satu. Satu. Enam dibagi dua, tiga. Tiga. Dari tiga. Lahwa Sauja Syakir antara 6 dengan 8 ini bisa tawafuk kalau 6 dengan 8 atau kita lanjutkan tabayun, tidak ada masalah juga. Seperti tadi adalah 24 dengan 6 ini tawafuk Ustaz, bukan Sahih, Ustaz. Tabayun. Dan empat dan satu dan tiga berarti empat rod kan ya, jadi empat rodnya, empat, satu dan tiga. Sepertinya ada kesalahan di dalam kitab rujukan. Baik, wallahu a'lam, nanti kita lihat akhirnya bagaimana. Dari antara empat dengan dia ini kan dibagikan 14, akan dibagikan kepada 4 bagian. Nah, kalau umpamanya tabayun, ya tabayun, maka tinggal 4 dikali 24. 4 dikali 24. Tapi ini sepertinya bukan tabayun. Coba anak fahami ini lagi Ustaz ya, sebentar ya. Nah, atau kita pending dulu aja. Ustaz. Hah? Iya, Ustaz. Nanti fursah mubasyarah. Baik. Masalahnya baik. Kita pending dulu aja permasalahan yang kedua, yang tabayun dan tawafuk. Adapun tadi yang inkisam sudah selesai. Sudah selesai. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, terkait dengan perhitungan alhamdulillah sudah dijelaskan satu bagian dari pembahasan munasakhat. Kita berikan kesempatan langsung untuk soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan waris secara khusus kami sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Silakan di line telepon 0218236543. Dan sekali lagi untuk pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Kita terima untuk penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Taib, ahlanya Pak Mul. Silakan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Ini kedua orang tua sudah meninggal dunia, Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan batas limit waktu untuk pembagian harta warisan, Ustaz. Berapa lama? Kemudian bagaimana, apa hukumnya apabila ada ahli waris yang menahan tidak membaginya, Ustaz? Apakah ada dalilnya itu, Ustaz? Baik. Itu saja, Pak. Itu aja, Ustaz. Tanya saya, semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan simak jawabannya, Pak Mo. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Ya. Wallahu a'lam. Allah membagikan bila seseorang wafat hartanya dalam Al-Qur'an, yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan untuk anak-anak kalian. Bila seseorang wafat, Allah mewasiatkan untuk anaknya yang laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau Allah wasiatkan berarti dia wafat, Allah mewasiatkan seperti ini. Namanya wasiat Allah tentu langsung kita laksanakan ketika setelah wafat, setelah dia selesai dikebumikan dan diselenggarakan jenazahnya. Langsung setelah itu mumpung masih berkumpul semua ahli waris untuk dijelaskan hak waris masing-masing, ya, dan tentu tidak boleh melambatkan. Karena pada saat itu ketika wafat itu masing-masing langsung mendapat hak. Bila ada pihak yang melambatkan, ya, bila ada pihak yang melambatkan, maka tentu Allah akan memurkainya, karena dia melambatkan hak orang lain, dia menzalimi orang lain. Itu kalau kita ibaratkan dengan transaksi manusia dengan manusia. Anda bekerja kepada seseorang memberikan jasa. Rasulullah mengatakan, "Atul ajira ajrahu qabla yajifa arakuhu." Sebelum kering keringat orang yang Anda angkat untuk bekerja pada Anda tadi, langsung Anda berikan umpamanya untuk memperbaiki genteng. Sepakati berapa apa biayanya? Tadinya biayanya 200 ribu, Pak. Ya, selesai dia turun dari genteng dan masih keringatnya ada, langsung diberikan 200 ribunya. Jangan tunggu, ntar dulu ya Pak ya, saya ke warung dulu atau ke ATM dulu, duduk dulu aja, ini ada minum. Ah, berarti kering keringatnya ini. Anda pulang keringatnya sudah kering. Itu dimurkai oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa hak sama manusia itu diberikan secepatnya. Itu transaksi antara manusia dengan manusia. Kalau waris, Allah yang menetapkan menjadi hak masing-masing. Berarti setelah dia wafat, itu langsung warisannya dibagi. Ya, langsung warisannya dibagi di saat itu juga. Bila ada yang mau, bila ada yang menghalangi, sama dengan tadi. Kalau saja menghalangi transaksi antar manusia itu adalah berdosa dan dimurkai Allah, apalagi transaksi ini Allah yang menetapkan perpindahan hartanya kepada ahli warisnya. Maka tentu jangan main-main dengan kezaliman, menzalimi, apalagi menzalimi orang yang terdekat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima mengambil zakat dari para muzaki, lalu masuk waktu sholat, beliau pergi sholat dan emas itu ditaruh di rumahnya. Beliau sholat, setelah sholat biasanya Rasulullah SAW setelah sholat beliau zikir duduk sebentar, zikir askar sholat, ba'da sholat, zikir setelah sholat, tapi kali ini tidak, beliau langsung berdiri masuk ke rumah beliau, sehingga para sahabat di waktu itu tercengang. Enggak biasanya Rasulullah melakukan hal seperti itu. Lalu beliau membagikan emas itu kepada mustahiknya, lalu masuk lagi ke masjid. Lalu Rasulullah mengatakan, "Saya tahu kebingungan kalian, tidak biasanya aku seperti ini setelah sholat." Kata Rasulullah SAW, "Setelah sholat tadi aku ingat emas zakat belum aku bagikan." Lalu Rasulullah memberikan hikmahnya, khawatir keterlambatan tadi. Akhsha yahbisani yawm al-qiyamah. Saya khawatir emas tersebut, emas zakat tadi, bila terlambat, dia akan menahanku nanti dari akhirat. Terlambat umpamanya 10 menit, ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Satu menitnya kalikan sajalah. Berapa puluh tahun harus mengantri di hadapan Allah Azza wa Jalla, nanti dilambatkan oleh Allah karena dia melambatkan hak fakir miskin. Ya, kalau yang akad antara manusia karyawan tadi, pasti tidak mau karyawan terlambat setengah hari, satu hari. Kalau yang manjat genteng tadi, terserah saya bayar ya Pak, tentu tidak ada dia mau. Kalau ada kesepakatan dari awal bayarannya di akhir bulan, atau bayarannya Pak, bayarnya nanti gajiannya walaupun Bapak kerjanya sekarang, kalau ada kesepakatan tentu tidak ada masalah. Ya, maka begitu juga dengan hak para ahli waris ini. Jangan ada yang berani melambatkannya, khawatir selama dia melambatkan tadi. Kalau Rasulullah SAW saja amalan-amalan sunnah beliau tinggalkan, zikir ba'da sholahnya untuk memberikan hak pada mustahik fakir miskin, ya, ini memberikan hak para ahli waris. Tinggalkan amalan sunnah tadi. Ya, sedangkan menyelenggarakan yang mayit itu wajib. Tentu yang wajib dikerjakan dahulu. Ya, selesai yang wajib kerjakan dahulu, baru kemudian berikan hak ahli waris kepada warisan kepada haknya pemiliknya. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian Pak Mun, dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat antum dan keluarga. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang berikutnya masih di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya yang kedua. Halo. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Sri di Purworejo. Ibu Sri di Purworejo. Baik, silakan pertanyaannya, Ibu. Afwan Ustaz, ini pertanyaan di luar tema. Iya. Hukum bermain, ini pertanyaan titipan ya Ustaz. Hukum bermain game online yang dengan modal, dengan yang tidak pakai modal itu gimana ya Ustaz? Game online? Iya. Pakai modal maksudnya seperti apa, pakai modal Ibu? Pakai modal itu kita setor uang dulu sekian juta, terus nanti baru kita mendapatkan alat untuk bermain di game online itu gitu kan. Terus nanti dengan bermain uang bisa bertambah, bisa berkurang atau sama seperti itu? Katanya sih uangnya tetap sama, uangnya sama, tapi nanti kita mendapatkan apa tambahan dari bermain game itu kalau permainannya menang gitu. Kalau dia tidak menang, dia kalah? Uangnya tetap, tapi nggak bisa diambil lagi gitu. Nggak tetap namanya, bisa diambil. Tidak disetorkan ke sana pemilik gamenya gitu. Ke pemain gamenya atau pemilik gamenya? Pemilik gamenya, bukan pemain gamenya. Kalau bertambah ke pemain gamenya. Dia setor uang, umpamanya main game tadi. Berapa dia setor uang, umpamanya? 1 juta? Ya, umpamanya 1 juta, sampai 5 juta. Dia, gitu. Dia ini setor uang itu maksudnya transfer atau sebentuk apa? Iya, transfer. Transfer uang 1 juta ke pihak penyelenggara game. Iya. Nomor rekeningnya ada? Iya. Tapi mohon maaf Ibu, ini pertanyaan titipan atau pertanyaan Ibu? Ini pertanyaan anak-anak Pak, maaf. Ya, masalahnya kalau penjelasannya tidak rinci, tidak jelas, nanti hukumnya bisa jadi salah. Tapi kalau Ibu rinci, Ibu bisa menerangkan dengan baik, bisa kita jelaskan. Ibu bisa menjelaskan dengan lengkap. Iya, cuman itu katanya setor uang sekian juta, terus nanti kita seperti dapat senjata apa-apa dari game itu, terus bisa buat main. Kalau kita menang dapat uang, kalau tidak menang ya kita nggak dapat gitu. Terus modal apa setoran yang sudah kita setorkan itu tidak bisa kembali ke kita gitu. Walaupun kalau menang bisa kembali setoran dan tambah lebih gitu. Kemungkinannya bisa lebih. Jangan pakai kemungkinan Ibu. Belum main jadi belum tahu. Iya, kalau gitu sebaiknya yang bertanya yang walaupun dia tidak main tapi dia mengerti, itu bisa saya jawab. Iya. Tapi kalau bertanya enggak mengerti, itu saya enggak bisa menjawab. Masalah main dan tidak itu urusan lain. Yang penting mekanismenya mengerti. Saya tidak jawab Ibu ya, kita pending sampai pertanyaannya sangat jelas skemanya. Demikian Ibu Sri, yang mungkin bisa dirinci kembali nanti mungkin ditanyakan kepada yang pernah bermain, skema dan juga bentuk permainan dan akad-akad yang ada di dalamnya, sehingga lebih jelas lagi nanti untuk disampaikan. Sementara itu dulu, Ibu Sri, kita akan tunggu kembali nanti hubungan teleponnya di line telepon 021-823-6543. Dan kita berikan kesempatan juga bagi yang lain di 021-823-6543. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bab waris secara khusus. Baik, dalam bab waris silakan di 021-823-6543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Dari Abu Hasim di Bekasi. Abu Hasim, silakan pertanyaannya. Ya, mau nanya tentang hukum kerja di perusahaan kurir yang sebagian besar transaksinya itu lewat COD. Nah, saya di bagian IT infrastrukturnya. Kurir tapi cuman? Iya, kurir. Berarti kurir. Anda mengantarkan barang dan tidak ada transaksi lagi kan ya? Kalau saya sih bagian IT-nya yang bikin bantuin bikin aplikasi. Oh, bikin aplikasinya. Kalau Anda bisa, masalahnya COD itu akadnya di awal kan akadnya dain bi dain. Itu hutang dengan hutang. Kecuali kalau si siapa namanya merchant, pedagang, itu dia menjelaskan barangnya. Namanya dia beri nomornya kitab dia punya 10. Dia katakan dia yang beli umpamanya satu set, dia tandakan yang ini saya jual kepada kamu di foto, ya setuju. Ini berarti muayyan. Kalau muayyan tidak termasuk jual beli hutang dengan hutang. Ya, maka ini boleh. Tinggal Anda rubah IT sistemnya kalau bisa. Kalau bisa Anda rubah bahwa setiap transaksi antara merchant itu barangnya jelas, ada kode khususnya. Ya, itu kalau memungkinkan tidak jadi hutang dengan hutang. Tapi bila tidak memungkinkan seperti banyak yang terjadi, dia punya tiga set buku syarul mumtia, kitab syarul mumtia, lalu dijualnya satu, tapi yang mananya dia tidak jelaskan. Ya, itu dinamakan dengan dain, hutang namanya, khairu mu'ayyan atau mafid zimmah. Kemudian uangnya pun tidak ditransfer saat dia bertransaksi dengan merchant, karena COD kan beda tempat. Iya, betul. Itu sebetulnya akadnya tidak sah karena hutang dengan hutang. Apa yang bisa dilakukan? Harusnya kalau dia kurir dari perusahaan, ya, dia dari perusahaan penjual, dari perusahaan platformnya, dia bisa berakad ulang lagi dan dia menerima akad wakalah dari si penjual untuk berakad. Ketika dia serahkan, Pak, ini kami jual, setuju Anda? Setuju. Kalau dia bilang enggak setuju, enggak ada masalah. Soalnya waktu di ini saya lihat di platformnya harus ketika barang datang sebelum dibuka harus dibayar dulu. Sebelum barang datang? Setelah barang datang sebelum paket diserahkan harus dibayar dulu. Bayar baru paket diserahkan dan boleh dibuka. Ya, berarti tidak ada akad lagi kan? Iya. Kalau tidak ada akad lagi, akad yang pertamanya tadi hutang dengan hutang tidak boleh. Oh, oke. Okay. Ya. Kerja di sini kalau bisa diganti ya, Ustaz. Sebaiknya sebagai muslim, masalah rezeki di mana aja ada. Tapi bisa Anda perbaiki tentu lebih baik daripada berpindah. Tapi masalah rezeki kalau Anda lihat di tempat lain lebih banyak rezekinya, ya enggak harus juga Anda di sana. Tapi maksudnya bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah, juga menjadi kewajiban kita untuk memperbaikinya. Tidak di sana pun Anda, minimal Anda sampaikan kepada pihak perusahaannya, siapa tahu Allah berikan hidayah kepada mereka dan mereka mau melakukan transaksi sesuai dengan syariat sehingga semua sistemnya menjadi halal. Okay. Ya. Demikian akhi. Terima kasih. Nah, insyaallah. Waalaikumsalam. Wa iyyaka jazakallahu khair. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa radio yang lain masih di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali pertanyaan yang berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Safarudin di Makassar Bone, Pak. Ahlan Pak Safarudin. Insyaallah, silakan. Iya. Ini pertanyaan saya, Ustaz, Pak. Bagaimana hukumnya orang yang membagikan harta dari orang tua tapi tidak sesuai dengan kemain membagiannya, Ustaz? Tidak sesuai dengan apa, Pak? Pembagiannya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tidak, maksudnya tidak bagi rata. Begitu, Pak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Pak Safarudin bertanya terkait pembagian harta dari orang tua yang tidak sama rata kepada anak-anaknya, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Orang tua memberikan hibah kah atau waris? Hibah, Ustaz. Orang tua memberikan hibah kepada anak tidak rata. Ya. Dalam masalah ini sudah pernah kita bahas dalam masalah hibah, hintara hibah orang tua kepada anaknya. Hibah orang tua kepada anaknya harus adil. Dan Allah dan Rasulullah mengatakan fattaqullaha wa adlu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Dan adil kan tidak semesti rata. Sebagian ulama mengatakan adil di sini berarti dua banding satu, antara laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, sama dengan adil dalam waris. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, ini mazhab Syafi'i ya, kalau saya tidak salah, tidak mesti mengikuti adil dalam waris, karena itu adil dalam waris. Dalam hibah dia terserah orang tua, bisa satu banding satu laki perempuan. Walhasil ya, kalau satu banding satu ya, dan pihak yang laki-laki redho, ayahnya menanyakanlah, ayah tahu ini ada khilaf para ulama, kata ayah, harus ada yang rata, ada yang boleh satu banding dua. Kalau satu banding dua, mereka mengatakan lebih dekat kepada sama adil dengan makna waris. Kalian setuju yang mana? Kalau setuju yang rata, ayah, kata dia, yaudah, kalau setuju rata ada masalah, ayah bagikan. Ya, kalau ayahnya mengatakan, kalau mereka mengatakan ya kita ikut aja yang di Al-Quran, ayah yang waris, yaudah, berarti kalian yang berlebih, yang kurang, yang laki-laki setuju, karena hak kalian jadi kurang hibahnya. Setuju kami, kalau setuju tidak ada masalah. Wallahu'alam. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar kita, Pak Safarudin di Bone, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan masih di via telepon di 021-823-6543. Kita akan kembali pertanyaan berikutnya. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, ayat taib, tampaknya tidak terhubung. Kita berikan kesempatan bagi yang lain, masih di line telepon 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari hamba Allah di Tangerang Selatan. Silakan, Umu. Pak Ustadz mau tanya, ini ada lembaga keuangan syariah menerima jasa penggadaian, emang nggak kena dikenain bunga, tapi ini apa, kita disuruh bayar administrasi sama biaya penitipan barang gitu loh, Pak Ustadz. Apa itu disebut riba juga, gimana ya, Pak Ustadz? Biaya penitipan barangnya real atau mahal? Ya, penitipan barangnya itu ini ya, ditentuin waktunya gitu loh, Pak Ustadz. Maksud saya, biaya penitipannya real. Kalau Anda nitip motor, parkir motor umpamanya, kurang tahu sih, Pak, ini secara biaya apa namanya, pertanyaan titipan. Saya. Nah, terus satu lagi boleh nggak, Pak Ustadz? Titipan juga atau bukan? Bukan. Titipan. Apa namanya ini? Apa namanya kalau kita jual apa? Jual barang yang apa namanya? Jual barang yang apa namanya KW gitu? Hukumnya gimana ya, Pak Ustadz? Anda tahu itu barangnya KW? Iya, karena barang apa namanya sama penjual sama pembeli itu sama-sama tahu gitu loh, Pak Ustadz. Kalau penjual atau pembelinya tahu, mereka berarti sama-sama menzalimi si pemilik gitu. Merek yang asli. Jadi kalau masalah kalau kita jadi pegawai di situ yang kayak toko gitu, Pak Ustadz, apa kena imbasnya juga gitu, Pak Ustadz? dia terkenal lah, dia menjualkan barang menzalimi, si pemilik barang asli ikut dia membantu terjadinya penjualannya. Oh gitu ya. Iya, syukran ya Pak Ustaz. Iya, khairan. Wa jazakallahu khair umum. Barakallahu fiik. Dan untuk pertanyaan yang pertama, kami sarankan kepada para pendengar yang pertanyaannya pertanyaan titipan ya, untuk bisa menyampaikan secara rinci dan detail sebagaimana yang bertanya, dan yang terbaik adalah yang penanya langsung ya, sehingga bisa menjelaskan secara terperinci terkait dengan muamalah yang berjalan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Halo, silakan, sudah masuk ya. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Iya, dengan Feby di Depok. Silakan, Ibu Feby, silakan. Dengan Feby, Ustaz di Depok. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, Ustaz mau nanya terkait e-money, Ustaz, aplikasi uang elektronik, Ustaz. Saya izin sebut merek, kayak misalkan di aplikasi ojek online seperti itu. Kalau ada promo-promo gitu, hukumnya seperti apa ya Ustaz? Ya, wallahu a'lam Ibu. Kalau yang e-money yang pakai server e-wallet mesti dibukakan ya. Karena kalau e-money yang menggunakan bank kan ya. Halo Ibu Feby. Iya. Baik, kalau imani adalah tentu mengeluarkan bank. Kemudian Anda diberikan kartu chip, ya, bisa Anda top up isi di sana. Itu namanya imani, kalau mengeluarkan adalah bank. Kalau mengeluarkan perusahaan itu namanya e-wallet. E-wallet, ya. Kalau imani tadi dia mirip dengan kartu debit, maka hanya perbedaannya uang Anda di sana kalau hilang Anda tidak bisa, tidak ada hubungannya dengan rekening Anda di bank. Kalau kartu debit ada hubungan dengan kartu Anda. Ya. Kalau yang e-wallet dan itu bentuknya bukan pinjaman. Kalau e-wallet itu bentuknya kan namanya dompet. Betul, Ustaz. Berarti sama artinya Anda pergi sama teman. Anda tidak bawa dompet, lalu Anda katakan tolong nitip di dompet kamu, ya, kan Anda nitip ke dia kan ya. Betul. Tapi Anda nitip ke dia, Anda teman Anda mengatakan ini boleh nggak saya pakai, tidak apa-apa, boleh dipakai, saya hanya butuh mamanya yang Anda titipkan tadi 100.000 pecahannya, saya hanya butuh 30 atau 20 ribu, sisanya silakan kamu pakai. Berarti bentuknya adalah pinjaman, karena Anda mengizinkan dia untuk memakai. Kalau dia hanya nitip tidak boleh dipakai, itu namanya titipan, betul ya. Kalau pembayaran seperti ojek online seperti itu Ustaz, misalkan dia dipotong dari harga 15 ribu. Sebentar, saya menjelaskan dulu tentang yang e-wallet-nya. Kalau Ibu terlalu capek, nggak apa-apa, saya jawab aja langsung. Cuma terkadang semua orang harus minta dirincikan, tapi sebetulnya beda-beda. Kalau hanya sekedar jawabannya, ya langsung, bila ada potongan terjadi riba di sana. Oh. Tapi kalau tidak ada potongan, maka tidak ada riba. Tidak ada potongan, tidak ada diskon, tidak ada cashback, tidak ada gratis ongkos kirim dan segala macam. Ya. Bagi pengguna e-wallet tadi, maka hukumnya boleh. Utang tanpa ada pertambahan boleh. Oh gitu Ustaz. Demikian Umu, cukup jelas? Jelas, berarti nah. Cashback, potongan harga, fee ongkir itu riba ya Ustaz? Iya. Baik Ustaz, siap jelas. Iya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau riba, kalau menggunakan e-wallet tadi. Tapi kalau dia transfer, sama aja pakai e-wallet, pakai transfer, pakai cara yang apapun juga, sama tetap dapat diskon. Itu tidak ada ribanya. Berarti yang memberikan diskonnya adalah murni pedagangnya, merchant. Ya. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di line telepon 0218236543. Baik, dan mohon maaf bagi para pendengar yang mungkin mencoba untuk menelpon tidak terangkat, terus dicoba ya karena mungkin banyaknya yang masuk. Demikian, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi Utara. Ah, taib. Ahlan, silakan ya, Umma. Iya. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Ada kasus teman saya ini agak aneh, Ustaz. Waktu awal mula dia temukan keanehan itu, dia sering menemukan uang di dompetnya, padahal perasaannya dia sudah kosongkan. Nah, setelah itu dia teliti, Ustaz. Dia perhatikan terus dompetnya ketika kosong. Nah, oh itu tidak ada pertambahan lagi. Tapi kodarullah, Ustaz, kemarin dia belanja, itu pada saat belanjaannya itu uangnya hampir semua ada lebihnya, Ustaz, sehingga uang yang terkumpul lebihnya itu sekitar 4.500.000, Ustaz, kelebihan pada saat pembelian barang. Pernah juga suatu hari, Ustaz, dia itu menjual barangnya karena dia ini penjual emas. Nah, ini cincin benar-benar dia merasa bahwa sudah menjual satu. Pada saat dia lihat kembali, orangnya pembeli ini pergi, tiba-tiba cincin ini tidak ada katanya kurangnya. Maksudnya tetap utuh itu barang. Dia periksa di CCTV, ternyata benar bahwa barang itu sudah diserahkan kepada pembeli tadi. Nah, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kasus seperti ini? Halal kebun? Sebentar, Ibu. Bagaimana? Di CCTV penyerahan ada. Tapi ya, nambah lagi ada enggak CCTV-nya? Bagaimana, Ustaz? Kan tadi cincinnya sudah diserahkan. Iya. Berarti di CCTV berkurang. Iya. Di CCTV-nya ada enggak masuk lagi cincin satu lagi? Iya, masuk. Langsung terisi sendiri itu katanya tempatnya, Ustaz. Dan itu tidak bisa dicek pakai CCTV lagi. Diserahkan langsung nambah lagi gitu. Iya. Dan dia sudah dua kali katanya mengalami kasus seperti itu. Tapi yang pembeli enggak komplain, enggak datang lagi. Enggak komplain, Ustaz. Enggak datang lagi, dia mengatakan, mana cincin saya? Tidak. Lihatnya wasis sama kayaknya itu cincin saya, enggak. Tidak, Ustaz, tidak ada komplain. Wallah sada'alam. Ya. Dalam itu kasusnya saya tidak mengerti yang kasus seperti itu. Tetapi kalau pertanyaan muamalatnya Anda tanyakan, bagaimana tentang harta tadi? Dia tidak yakin itu adalah harta dia. Begitu kan intinya ya? Iya. Dia dalam keadaan ragu, Ustaz. Nah, sama walaupun di dompetnya tidak yakin itu di uang dompet dia. Begitu kan ya? Iya. Hukum asalnya sesuatu yang ada pada Anda adalah milik Anda. Anda tinggal di suatu rumah dari nenek moyang Anda dahulu. Kalau ditanya surat-suratnya, tidak ada. Ya, tapi itu milik Anda atau tidak? Iya, milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu di Makassar. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan hamba Allah di Riau, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Jadi gini, Pak Ustaz, tahun 2010 kira-kira itu kakek kami kan meninggal. Meninggalkan seorang anak laki-laki atau pakde saya. Sebentar, Ibu. Yang meninggal namanya siapa? Pak Kadir. Pak Kadir wafat 2010. Iya. Meninggalkan satu anak laki-laki. Sebentar, Ibu. Sebentar, ya. Wafat 2010. Pada saat Pak Kadir wafat, ahli warisnya siapa? Ada anak? Anak laki-laki satu, anak perempuan satu. Satu anak laki, ya. Satu anak perempuan. Istrinya masih hidup pada saat itu? Sudah meninggal, Pak Ustaz. Ayah ibunya masih hidup? Sudah tidak ada, Pak Ustaz. Sudah tidak ada, 2010. Iya. masalahnya seperti ini Pak Ustadz. Jadi sebelum kakek itu meninggal, Pak Kadir, jangan bilang kakek, Pak Kadir, Pak Kadir. Pak Kadir meninggal itu menitipkan surat tanah sama ibu saya. Berarti anak perempuannya kan. Dan, Pak, diserahkan. Dititipkan. Dititipkan. Nah, itu begitu beliau meninggal, ibu saya itu menghubungi saudara laki-lakinya yang ada di Sulawesi mengenai warisan itu. Kemudian anak laki-lakinya itu atau saudara ibu saya itu bilang, udah gak usah dibebaskan, karena di rumah peninggalan Pak Kadir itu ada anak tiri beliau di situ yang menempati kan Pak Ustadz. Anak tiri beliau siapa? Anak tiri Pak Kadir sama anak angkat Pak Kadir. Jadi di tanah itu ada dua rumah, satu ditempati oleh anak tiri Pak Kadir, yang satu ditempati oleh anak angkat Pak Kadir. Karena anak tiri Pak Kadir berarti bukan anak dia, anak istrinya ya? Iya, anak dari istri beliau. Ya, bukan anak dia kan ya? Iya. Terus? Nah, pertimbangan itu, saudara laki-laki ibu saya itu bilang biarkan saja karena masih ada yang menempati di situ. Kata Pak Kada, kata siapa yang anak laki-laki ya? Ya, anak laki-laki. Pak Kadir terus? Ibu saya kan merasa tidak enak karena itu kan ada hak waris beliau di situ. Terus? Kemudian sekitar tahun 2017 kalau tidak salah itu anak laki-laki Pak Kadir ini meninggal. 2017, anak laki-laki dia nggak ada anaknya di situ, yang ada hanya anak tiri. Oh, anak laki-laki Pak Kadir ya, yang di Sulawesi. Iya. Ah, meninggal. Terus? Ibu saya itu menghubungi ahli waris dari abangnya itu atau anak Pak Kadir yang laki-laki itu. Terus? Ah, tapi kata anaknya itu Pak, apa Pak Ustaz, udah biarkan saja karena masih ada yang menempati. Sementara ibu saya kan merasa tidak nyaman gitu dengan kondisi seperti ini. Sampai saudaranya meninggal, harta waris itu belum dibagi kan begitu. Jadi apakah seperti itu dibolehkan ya Pak Ustaz? Atau harusnya ibu yang anak perempuan dari Pak Kadir berarti selama dari 2010 sampai 2021 tidak dapat apa-apa dari harta waris Pak Kadir? Belum, karena kakaknya itu apa abangnya itu memang kalau bilang nggak usah diributkan karena di situ masih ada saudara. Itu biaya sewanya. Gimana Pak? Itu biaya sewa tanah dan rumah tadi selama 11 tahun. Kita bebankan sama anak tirinya itu Pak Ustadz. Tidak dibebankan kepada hak Pak anak Pak Kadir, anak laki-laki Pak Kadir siapa namanya? Pak Dek Anda tadi siapa namanya? Pak Dek Ngadino. Pak Ngadino. Bebankan iya ke Pak Ngadino. Karena sekarang kan dia menguasai semuanya kan? Enggak, beliau enggak menguasai, cuman gini Pak Ustadz, surat tanah itu sama ibu. Pak Dek itu enggak mau membagi gitu, maksudnya ya udah biarkan saja gitu. Iya, tapi yang nempatin kan Pak Kadir. Enggak juga Ustaz, anak angkat anak tirinya. Iya, tapi kan dengan izin Pak Kadir, kecuali ibu Anda redo. Ya, kalau ibu saya enggak masalah sebenarnya. Cuman kan masalahnya Pak Ustaz, itu kan hak waris, harusnya ya udah dibagi saja gitu kan. Karena sampai abangnya meninggal itu pun belum terbagi. Jadi ibu saya itu takutnya nanti kalau saya udah enggak ada gimana ini, apanya gitu. Kan Pak Kadir sudah meninggal. Sekarang ibu Anda bisa jual enggak tanah itu sendiri? Kan di tangan dia surat-suratnya. Karena belum ada persetujuan dari apa abangnya itu enggak berani. Apakah itu bisa dibagi dalam bentuk barang, misalnya tanah itu dibagi gitu saja sehingga banyak kemungkinan. Ya. Ibu Anda di tanah itu dapat 2/3. Nilai berapa harganya? Minta ahli waris bayar ke Anda. Pemain harganya 3 miliar. Iya. Minta ahli waris anak Pak Kadir tadi, Pak Ngadino, bayar 1 miliar ke ibu Anda. Udah, ambil boleh kalian, itu tanah milik kalian dah. Oh, itu harus dalam bentuk uang Pak Ustadz. Kalau seandainya dia dibagi dalam bentuk tanah itu saja, ya tidak bisa lah. Tanah gimana bagi tiganya? Oh, gitu Pak. Kalau dinilai dengan uang, bisa Anda diambil oleh ibu Anda, perkiraan sepertiganya adalah ini atau 1 miliarnya adalah ini, itu bisa. Tidak jelas namanya. Tapi repot pembalik namanya. Iya, karena iya, harus persetujuan. Lebih baik dia yang bayar ke dia, dia yang ngurusin sendiri. Kan yang enggak mau kan mereka. Iya Pak Ustaz. Ya karena itu saya khawatir sampai beliau nanti ada umur gitu kan. Cukup jelas ya Umuh, insyaallah. Iya. Ya, ya. Mungkin itu ya, yang bisa kita berikan kesempatan. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas pertanyaan dan semoga ini menjawabannya bermanfaat. Selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya menerima hadiah atau kiriman makanan dari pasien yang kita rawat di rumah sakit? Dan jadi kita perawat di rumah sakit, seringkali ketika pasien pulang untuk yang pulang memberikan kepada kita kiriman makanan. Ustaz, jazakallahu khair. Sisa makanannya kah atau makanan lain yang baru? Makanan yang baru, Ustaz, hadiah. Hadiah. Nah. Ya. Wallahu a'lam. Ini harusnya pihak rumah sakit punya aturan terhadap perawatnya, terhadap tenaga medisnya, ya, atau tim dokternya atau yang merawatnya. Itu tidak dibolehkan mereka menerima apapun hadiah dari para pasien, karena ini bagian dari rishwah. Ya, bahasa apa? Kalau bahasa aturan pemerintah, gratifikasi. Kalau itu rumah sakit nasional namanya gratifikasi. Lebih dari 500 ribu nilai hadiahnya, itu akan dipermasalahkan oleh negara, dianggap tindakan korupsi. Ya, maka disosialisasikanlah sebaiknya kepada karyawan. Kalau di rumah sakit swasta, baik rumah sakit swasta pemerintah, sosialisasikan untuk tidak menerima apapun. Dan disosialisasikan juga kepada para pasien dan keluarganya. Nah. Jangan memberikan sesuatu, sebaiknya dibuatkan pernyataan di awal, tidak memberikan sesuatu kepada pasien, kepada tenaga medis. Ya. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan dari Bapak Eeng Rasmana. Beliau bertanya, saya memiliki usaha di mana modalnya pinjam dari riba, Ustaz. Apakah keuntungan dari hasil usaha tersebut haram bagi saya untuk mengambilnya? Jazakallahu khair. Wallahu a'lam. Dia kalau sudah berlalu, ya, dan sekarang sudah ada pinjaman di tangannya riba, yang harus dilakukannya sekarang bertobat kepada Allah dan menghentikan riba tersebut. Bagaimana menghentikan riba? Tentu dibayar pokok utangnya. Ya. Setelah itu ada selama ini Ustaz yang sudah berkembang. Selama ini sudah berkembang tadi, dalam hal ini ada khilaf para ulama. Pendapat yang terkuat, terkadang kalau khilaf malah pusing orang. Pendapat yang terkuat bahwa keuntungan yang sudah didapat selama ini dan Anda tidak tahu itu adalah haram, riba itu sebelumnya Anda tidak tahu itu haram, keuntungannya adalah halal. Yang selama ini tidak tahu tersebut, semenjak Anda tahu, tentu haram keuntungannya dan uangnya itu pun haram dipegang. Ya. Naam, jazakallahu khairan demikian Bapak Eeng, barakallahu fiik. Semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak, barakallahu fiikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Budiah di Jakarta. Bagaimana hukum hutang yang pemberi hutang sudah meninggal, Ustaz? Dan yang berhutang sudah meminta diikhlaskan agar hutangnya dibebaskan oleh ahli warisnya. Lalu ahli waris menyetujui tanpa berunding dengan ahli waris yang lainnya. Apakah status hutangnya tersebut tetap atau sudah gugur? Karena yang berhutang sudah meninggal. Atau apakah harus ditanyakan ulang statusnya ke ahli waris yang lainnya? Jazakallahu khair. Yang memutihkan baru ahli waris yang satu. Nah. Yang hak dianya gugur sudah, karena dia sudah mengikhlaskan. Ahli waris yang lain, siap, tentu tanyakan lagi kepada mereka. Maka umpamanya seseorang berutang kepada seseorang, seorang yang wafat tadi punya anak laki, anak perempuan, dan istrinya sudah wafat. Nah. Ya, utangnya umpamanya 300 juta dipinjamkan. Kemudian setelah dia pinjamkan wafat, dan ketika dia ingin bayar sudah wafat. Dia yang ngomong sekarang yang ada di warisnya yang dia kenal adalah anak perempuan. Anak laki-lakinya mungkin kerja di luar negeri atau di pulau lain dari Indonesia, ya. Dan tidak enak juga dia ngubungin pakai telepon umpamanya. Tapi sekarang yang ada ini dia tahu, dia datangin. Yang anak perempuannya mengatakan, saya sudah putihkan ibu, tidak apa-apa. Itu bapak atau ibu yang pinjam ke ayah saya. Ya. Yang diputihkan baru sepertiganya, 100 juta baru. Yang 200 belum ada yang memutihkan. Karena hak warisnya dia kan cuma 100 juta. Ya. Maka dia wajib menghubungin yang memiliki hak 2/3 itu anak laki-lakinya. Jauh minta lah nomor teleponnya ke adik perempuannya tadi atau kakak saudari perempuannya tadi. Ada telepon saudara, kan kamu berdua dulu ingat kami. Ya, kalian punya dulu anak laki perempuan. Oh iya, abang saya sekarang sedang tugas di Kalimantan, perusahaan minyak di Kalimantan umpamanya. Ya, ini nomornya, silakan dihubungin. Hubunginlah, tanyakan, kami ingin bayar hutang, kami berhutang kepada ayah kalian dahulu 300 juta. Dan ketika kami sudah ingin membayar, ternyata ayah kalian sudah wafat. Ada uang ingin bayar sudah wafat. Dan adik yang saudari kamu, kami sudah ingin bayar kepada dia. Dia katakan, saya sudah ikhlaskan. Dan saya tahu haknya dia cuma sepertiga dari piutang tadi. Piutangnya adalah 300 juta, sepertiga 100 juta. Ya. Tinggal lagi 2/3 100 juta hak Anda. Ya, mohon nomor rekening saya akan transferkan ke Anda. Ya, kalau dia mengatakan, oh tidak perlu bu, kalau saudari saya mengikhlaskan, saya juga ingin mengikhlaskan, dan pahalanya untuk ayah saya umpamanya, ya sudah selesai. Tapi kalau dia ibu bayar setengahnya aja, saya juga lagi sedang butuh biaya, ternyata sekarang bayar ke saya 200 aja ibu, yang 100 saya sama adik saya mengikhlaskan 100 untuk ayah, saya juga ikhlaskan 100 untuk ayah. Tapi yang 100 saya butuh transferkan aja. Selesai urusannya. Baik. Dan harus ditabayinkan terlebih dahulu semuanya, Ustaz, ya? Iya, seperti tadi caranya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi penjelasan dan pencerahan yang bermanfaat. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Depok. Bibi saya bernama Nur, Ustaz, meninggal tahun 2020 bulan Desember. Beliau meninggalkan suami dan dua anak laki-laki. Sebentar. Ya. Wafat Desember 2020. Dia meninggalkan suami dan dua anak laki-laki. Sebelum meninggal, beliau berwasiat. Anak laki-laki dua. Nah, Ustaz. Terus. Sebelum meninggal, beliau berwasiat untuk tidak menjual rumah yang atas namanya dengan alasan untuk tetap digunakan sebagai taman pendidikan Quran. Dan mohon penjelasannya, Ustaz, apakah wasiat tersebut tetap berlaku mengingat ada hak waris yang untuk yang ditinggalkan? Bolehkah wasiat tersebut dijalankan? Segala khair. Rumah milik ini Nur. Naam. Dia berwasiat tapi bukan mewakafkan. Naam. Naam, Ustaz, di sini. Dia hanya mengatakan apa? Tetap jangan digunakan sebagai taman pendidikan Al-Qur'an. Nah, lalu hak suami dan anak tidak ada? Tidak, Ustaz. Hanya ada pada rumah tersebut. Wallahu a'lam. Kalau dia ikrarnya wakaf, tidak ada masalah. Tentu tidak ada hak suami dengan anak. Berlaku sebagai taman Quran saja. Ya, kalau wasiat bila saya wafat, ya berlaku taman wakaf. Kalau dia wasiat bahwa berlaku bila saya wafat, selagi saya hidup, kata dia itu nama semua milik saya, tidak ada wakaf. Ya. Dan bila saya wafat, maka tetap itu sebagai taman Quran, wasiat saya. Maka wasiatnya batal kalau rumah itu lebih dari sepertiga keseluruhan hartanya. Andai umpamanya Bu Nur ini tidak punya rupiah, tidak punya emas, tidak punya yang lain, hanya rumah itu, ya, maka itu tidak boleh. Nilai rumahnya tadi, kalau nilai rumahnya umpamanya 900 juta, dijuallah rumah tadi, dibelikan sepertiganya 300 juta, dibelikan rumah, dibuatkan wasiatnya untuk taman Quran. Yang 600 dibagi kepada ahli waris, kepada suami dan dua anak laki. Taib, alhamdulillah, demikian jawaban yang disampaikan pendengar kita di Depok. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Izin bertanya Ustaz, terkait pekerjaan tahun 1997, suami anak pernah diterima bekerja di sebuah perusahaan. Baru bekerja 2 hari, suami memutuskan untuk berhenti karena merasa tidak cocok. Tapi saat akhir bulan, ternyata suami ditransfer 1 bulan gaji. Lalu uang tersebut digunakan. Dan setelah beberapa waktu, suami ditelepon oleh perusahaan tersebut untuk mengembalikan uang yang sudah habis terpakai. Ketika suami ana ada uang untuk mengembalikan, perusahaan itu sudah tutup dan ownernya adalah perusahaan di Inggris. Bagaimanakah penyelesaian yang terbaik, Ustaz? Kalau tidak akan ada tuntutan lagi, sedekahkan atas nama ownernya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Demikian peningkat yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan uang zakat, Ustaz, apakah boleh langsung diserahkan kepada anak yatim piatu yang memang secara lahiriah membutuhkan dan fakir dan miskin, atau perlu ditabayunkan dengan walinya, apakah ada orang tua atau pamannya yang menanggungnya? Jazakallah khair. Allah barik. Status yatim tidak ada hak sebagai penerima zakat. Hak penerima zakat ada 8. Bila anak yatim tadi masuk kepada salah satu yang 8, dia boleh menerima zakat. Bila tidak masuk, maka tidak boleh. Andai masuk kepada hak fakir atau hak miskin, tinggal dilihat anak yatim ini punya warisan dari orang tuanya berapa. Ada rumah kos-kosan, ada rumah, ya, dan dari kos-kosannya dia tentu bisa hidup. Berarti dia tidak termasuk fakir miskin, tidak boleh dia menerima zakat, tentunya. Ya, tinggal Anda tanyakan, kalau Anda tetangga dekat, Anda tahu tentu itu rumah milik siapa, milik ayahnya yang telah meninggalkah. Ya, bila Anda tahu itu milik ayahnya yang telah meninggal, ya, maka tidak wajib, tidak boleh, tidak sah Anda memberikan zakat kepada dia. Tapi memang Anda tahu itu milik dia, tapi karena anak ini masih kecil, umur 5-7 tahun, kan tidak ngerti ngurus-ngurus rumah tadi. Walhasil anak ini makanannya kadang ada, kadang tidak, padahal rumah kos-kosannya banyak. Yang ngurusin mungkin pamannya atau mungkin siapa yang tidak peduli dengan dia, ya. Ini tetap boleh diberikan zakat karena statusnya walaupun dia pemilik harta tapi tidak mendapatkan hartanya, tidak bisa dia menggunakan hartanya. Baik. Nah, setelah kalau atas jawaban dan penjelasannya, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alfian di Makassar dan penanya yang lain yang sama menanyakan, bagaimana hukum memakan gaji dari hasil kerja yang kita bekerja dengan menyogok di awal kali masuk ke saat jazakallah khair. Allah Ta'ala, orang yang masuk dengan membayarkan uang rishwah atau uang sogok, terlanjur melakukannya sekarang, bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan konsekuensi dari taubatnya, dia pun wajib menyampaikan kepada pihak tempat dia bekerja, menyampaikan bahwa saya dulu masuk dengan sogok. Kalau kalian anggap, kalau tuan-tuan anggap saya pantas melakukan pekerjaan, ingin terus tetap di sini, saya tidak ada masalah. Kalau itu merupakan melanggar aturan dan kesukaan berhentikan, saya siap berhenti. Ya, maka jika pihak perusahaan atau instansi tadi mengatakan, ya, pekerjaan kamu bagus, tidak ada komplain dari divisi kamu tentang kamu, ya, kami tetap terima kamu, tidak ada masalah. Tadi, adapun yang itu, terima kasih penyampaiannya, kami akan panggil karyawan kami yang melakukan menerima sogok dengan kamu, dan itu ada sanksi sendiri. Hmm. Ya, seperti itu umpamanya. Kalau begitu halal dia mendapatkan gajinya setelah dia bertobat tadi. Kalau konsekuensi dari pertobatannya tadi dia diberhentikan, itu lebih baik bagi dia. Tapi kalau dia diam saja, halalkah atau tidak, tergantung. Kalau dia diam saja, tidak disampaikannya, berarti dia tidak bertobat. Tergantung kondisinya cakap atau tidak dia melakukan pekerjaan tadi. Harusnya dia melakukan pekerjaan X, ternyata tidak mampu dia lakukan. Ya. Karena dia masuk dengan sogok, berarti tentu gajinya tidak halal. Karena dia tidak bisa, dia digaji tanpa melakukan pekerjaan yang diamanatkan kepada dia. Ya, seperti itu. Kalau dia cakap melakukan pekerjaannya, pekerjaannya gajinya halal. Ya, umpamanya sudah kata mereka sudah menjadi tradisi Ustaz kalau enggak pakai sogok, walaupun kita semuanya lulus di tahap akhir umpamanya, tetap akan diganjal oleh orang-orang yang tidak, orang-orang yang minta sogok tadi. Kalau seperti itu, sogoknya Anda semoga tidak berdosa karena Anda dizalimi. Ya, yang berdosa adalah yang mengambil uang sogoknya. Ya, dan Anda gaji Anda halal. Jazakallahu khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa, barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kembali kami angkat sebelum kami memberikan via telepon kembali dari hamba Allah di Ciputat. Ustaz, ayah saya telah meninggal dan saat terakhir beliau tidak ada wasiat apapun terkait harta warisnya. Beliau memiliki satu rumah dan meninggalkan ahli waris istri dan juga 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan yang masih hidup semua, Ustaz. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Terus? Ya, seorang istri dan 6 anak, itu 2 laki-laki dan 4 perempuan yang masih hidup semua, Ustaz. Apakah harta tersebut dibagi waris, Ustaz, walaupun ayah tidak ada perkataan apa-apa terkait dengan harta tersebut? Memang seseorang wafat tidak ada perkataan dia. Ketika dia wafat, dia dipanggil oleh Allah. Nah, manalah sempat dia mengurus hartanya. Ya, yang penting persiapannya dengan Allah Azza wa Jal. Karena itu Allah yang bagikan harta. Harta cara pembagian waris yang kita jelaskan dalam banyak pertemuan telah lalu, ya, itu bukan ucapan yang meninggal, bukan ucapan saya, itu ucapan Allah yang memerintahkan bagi seperti itu bila ada yang wafat. Bahkan bila ayahnya yang punya harta di dunia tadi berwasiat, ini rumah ini untuk anak saya, kalau saya wafat ini rumah saya wafat, ini semuanya batal. Karena ini menentang ketentuan Allah dalam bagian harta bila orang wafat. Dan Nabi pun mengatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, tidak sah wasiatnya. Maka andai pun dia wafat, dia katakan ini untuk ini, kalau saya wafat untuk ini, itu tidak ada gunanya. Memang semuanya dikembalikan kepada hukum waris yang Allah katakan dalam firman-Nya surat An-Nisa. Istri dalam kasus ini dapat 1/8 dibagi setelah, kemudian sisa delapan, satu, tujuh. Tujuh akan dibagikan laki-laki 2 × 2 = 4 bagi ke 8 bagian. 8 × 8 = 4 64. 8 × 1 = 8 laki-laki 2 = 14 14 perempuan 7 7 7. Begini pembagiannya. Semua harta waris dari yang meninggal dibagi seperti itu. Wallahu'ala. Jazakallahu khairan atas penjelasan dan perhitungan yang disampaikan. Demikian, silakan bisa dilihat. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini via telepon. Silakan di 021-823-6543. Baik, kita sapa penanya berikutnya. Halo. silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Hamba Allah di Bekasi. Silakan, silakan. Dengan siapa akhi di mana? Hamba Allah di Bekasi. Silakan. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini Ustaz, seperti yang terakhir tadi. Seorang bapak meninggalkan istri, dua anak laki, empat anak perempuan. Iya. Seorang anak laki ingin membayari warisan tersebut dengan harga 400 juta rupiah. Kemudian pembagiannya seperti apa Ustaz? 400 juta dibagi 64, hasilnya dibagi bagian masing-masing tadi. Paham? Ya, jadi yang jadi permasalahannya begini Ustaz, sebagian anak perempuan ada yang menginginkan tanah. Berarti dia tidak mau jual bagiannya dia. Iya Ustaz. Ya udah. Kalau dia mau tanah, Anda hanya bisa mendapatkan 7/64 dari tanah. Bagian yang mana? Hanya bisa mendapatkan 7/64 dari tanah. Bagian yang mana? Tentu disepakatilah bagian yang manakah 7/64. Tanahnya berapa luasnya? Bagian yang manakah 7/64. Tanahnya berapa luasnya? Sekitar 6.000 meter, Ustaz. 6.000 dibagi 64 berarti 100 meter. 1.000 meter, Ustaz. 6.000 dibagi 64 berarti 100 meter. Ya, lebih kurang, Ustaz. Ya, dia dapat 100 meter dia. Dia minta bagian depan. Kemudian? Ya, tidak bisa lah bagian depan. Bagian depan, Anda hanya memiliki situ 7/64 dari bagian depan. Bagian tengah, bagian belakang. Lalu pembagiannya bagaimana? Lurus ke belakang begitu. Kalau diambilnya saya sebagian depan aja yang 100 di depan semuanya, ya tidak boleh lah. Bagian yang pinggir jalan. Makanya kalau harta yang seperti itu. Kemudian salah seorang dari anak. Halo, akhi disimak dulu jawabannya ya sebentar. Ada jeda beliau. Kemudian salah seorang dari anak laki-laki. Akhi disimak dulu jawaban dari Ustaz sampai selesai dan volume radio atau TV-nya dikecilkan supaya tidak ada feedback. Volume radio atau TV-nya dikecilkan. Dikecilkan dulu akhi. Iya Ustaz. Baik. Saya masuk. Radio atau TV-nya dikecilkan dulu akhi. Iya Ustaz. Kemudian salah seorang anak laki-laki tersebut kan mempunyai istri dan anak, tapi ingin menghibahkan warisannya tersebut kepada adik-adiknya yang perempuan karena miskin tadi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Boleh, Ustaz? Tinggal diskusi sama anak istrinya dia. Dan demikian, cukup jelas insyaallah ya. Iya, iya. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair, akhi. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Mohon maaf dan sebagai khitam, Ustaz, silakan. Ya, semoga bermanfaat. Kalau bagian harta yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, maka pasti tidak akan ada ribut bila Anda seorang Muslim. Karena yang membagikannya Allah dari langit, dari atas arasnya, Allah membagikannya, menurunkannya dalam kitab cara pembagiannya. Siapa yang mau ribut? Harta milik Allah, nyawa milik Allah, Allah yang membagikan, tentu itulah yang paling benar dan adil. Maka pelajarilah kitab Allah keseluruhannya, dan juga dalam bab waris ini makna dari ayat, beberapa ayat di surat An-Nisa. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.